ambe ono pretes aku kowe bermesraan aku pamit lungo atuk atimu koyo dijojo kowe nangis lo menetes aku uga melu mrebet wong ayu sing tak jojo raku karo janjiku aku mesti bakal bali netepi janji suciku. Tetesin tadi kenangan, nalikane andong kan.